Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah dan juga pemirsa yang dicintai Allah, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dalam rangka untuk menggali terus karunia Allah, untuk merubah sesuatu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan semoga di pagi yang sangat indah ini Allah jadikan kita hamba-hamba yang lebih baik dalam kehidupan kita sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya saya ditemani oleh Ustaz Yusuf Mansur di pagi ini. Tadi beliau sempat kontak saya, telepon, Ustaz, ente buka duluan, ana sedang di jalan. Beliau mengalami pecah ban. Mudah-mudahan ini bukan menjadi satu kendala. Insya Allah beliau nanti tetap akan datang. Dan kita doain aja biar gak ada apa-apa di jalan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada suatu cerita, bisa juga disebut dengan dongeng. Di sebuah dasar lautan ada seekor anak kerang, Pak. Tahu anak kerang gak, Pak? Pak? Pak? Pagi-pagi mukanya galak-galak banget. Ya, anak kerang, dia berjalan di dasar lautan, berjalan terseok-seok. Ibu kerang lihat anak ini sedang menghampiri ibunya, dan ketika sampai dekat ibunya, anak kerang ini mengeluh dan mengaduh sama ibunya. Ibunya tahu, lalu ibunya berkata, "Nak, ibu tahu, Nak, kalau kamu itu kesakitan jalan, sebab ada beberapa butiran pasir yang masuk ke dalam tubuh kamu yang masih sangat merah. Ibu gak bisa nolong kamu, Nak. Kamu nikmatin aja kesusahan itu." Sebab kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Alhamdulillah. Ini datang juga nih, alhamdulillah. Dapat nikmat. Berarti doa kita dikabul sama Allah. Amin. Kita doain tadi Ustaz sampai dua kali. Apa doanya? Biar cepat nyampe ke sini. Ini lanjut gak ceritanya nih? Lanjut gak nih? Lanjut Ustaz ya. Silakan, silakan. Nah, jadi ketika ibunya bilang kepada anak kerang ini, "Nak, ini sudah takdir alam. Tuhan menciptakan kita tanpa kedua tangan dan kedua kaki. Ibu gak bisa bantu engkau. Jadi sudah nikmati susah payah engkau. Nikmati keluh kesah engkau. Ingat, dengan hati dan jiwa yang kokoh, dengan tetap menengadah ke angkasa, nanti Tuhan akan turunkan hujan dan akan memberikan engkau keistimewaan dalam tubuh engkau." Akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, terus si anak kerang ini berjalan, tumbuh menjadi kerang dewasa. Karena kekokohan dia, kegigihan dia, akhirnya di dalam tubuhnya tersimpan sebuah mutiara. Dan mutiara inilah yang dijadikan sebagai perhiasan wanita-wanita cantik terhormat yang disemat di lehernya untuk menjadi indah. Artinya apa? Kalau kita hidup menikmati kesusahpayahan kita, menikmati keluh kesah kita, Allah akan ganti menjadi mutiara yang sangat indah dalam hidup ini. Itulah disebut dengan kesusahan akan menghasilkan sebuah keberuntungan. Seperti kawan saya, dia punya toko aksesoris, Ustaz. Aksesoris mobil. Suatu ketika, di samping toko dia, dua dari toko dia itu kebakaran. Api sudah menjalar ke sini, tapi tiba-tiba berhenti di toko tengah-tengah. Api tiba-tiba ke sebelah sana. Dan semua toko yang ada di sebelah kanan si orang yang kena kebakaran itu hangus kecuali toko dia. Ini yang punya toko aksesoris mobil non-muslim, Ustaz. Selidik punya selidik, ternyata setiap bulan dia titip kepada pegawainya untuk diberikan kepada anak yatim. Allah selamatkan tuh. Api yang harusnya ke sini tiba-tiba jadi ke sana, Ustaz. Subhanallah, itu kejadian di Depok. Dan itu merupakan satu keajaiban-keajaiban. Kalau kita menikmati segala sesuatu, kita ikhlas karena Allah, insya Allah, Allah ganti menjadi kemuliaan. Dan tema kita pagi ini adalah sedekah dan menghilangkan kesusahan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang ketika ditimpa kesusahan merasa jawabannya bukan Allah Azza wa Jalla. Kayak semalam saya kedatangan seorang kawan yang dia bilang, kalau dalam seminggu lagi saya gak bayar, maka urusannya jadi urusan polisi. Dan selalu klasik tuh yang kayak begitu. Kemudian lantas saja di otaknya itu, di pikirannya itu, solusinya adalah harus bayar. Saya tanya berapa duit kudu bayarnya. Kira-kira sebutlah 53 juta. Dia merasa dia udah pontang-panting dalam 3 minggu. Dan 2 minggu sudah berlalu tanpa kepastian ada dana. Dan memang kalau di otaknya udah jawabannya adalah harus duit, ya begitu emang nasibnya. Seakan-akan segala sesuatu itu mesti selesai dengan duit. Padahal segala sesuatu itu selesainya dengan Allah. Kalau Allah udah redo, itu duit bisa nomor 17. Duit bisa nomor 17. Dan itu selalu terjadi seperti itu. Andai kemudian kita di pikiran kita, di otak kita, ya hanya dipikirkan duit, duit, duit, solusi berupa persoalan dunia, dunia, dunia, maka enggak akan pernah ada ujungnya. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah qala la laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Pada suatu saat juga saya pernah menjadi seorang hamba Allah yang tidak mengerti Allah itulah jawaban dari segalanya. Saya datang ke seorang alim, kemudian dipegang dada saya. Pegang begini nih, disentuh. Kemudian dia tanya, benarkah yang diperlukan oleh kamu adalah uang? Saya bilang iya, kalau gak ada uang gak selesai. Bukan, yang diperlukan oleh kamu iman bahwa Allah akan menolong kamu, bahwa Allah akan menyelamatkan kamu. Subhanallah. Insyaallah ba'da salat subuh kita akan bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana caranya menghilangkan kesusahan agak pakai duit. Insyaallah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah yang dicintai Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam nikmatnya sedekah, dan pagi ini kita membahas tentang sedekah dan kehilangan dan menghilangkan kesusahan. Dan semoga kita termasuk orang yang apabila mengikuti kegiatan ini, Allah hilangkan kesusahan kita, tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi setelah tadi kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan semoga pemirsa juga usai melakukan ibadah salat subuh diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, Ustaz juga nih, alhamdulillah setiap hari jemaah kita semakin banyak memenuhi Masjid An-Nida TPI, dan juga datang Ustaz perombongan dari Majelis Zikir Istighosah Cakung Ustaz. Pimpinan Ustaz Haji Dian Hidayat, pagi-pagi gelap-gelap dia mau datang ke sini, dia telpon, alhamdulillah sudah sampai semua. Dan ini membuktikan bahwa acara nikmatnya sedekah ternyata banyak dipantau oleh Indonesia, dan mudah-mudahan dapat mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi orang yang derma dan orang yang gemar melakukan sedekah. Amin. Ustaz, tadi di segmen awal Ustaz katakan bahwa ketika orang mengalami kesusahan yang dicari itu bukan Allah sebetulnya. Lalu bagaimana supaya kita mencari Allah? Proses yang kita lakukan apa itu Ustaz? Yang pertama adalah memang kesadaran ya, bahwa ini memang udah kehendak Allah gitu. Tanpa kita menerima, kita akan berontak terus sama masalah. Gak pernah berdamai itu sama masalah. Sebenarnya ketika kita terima kenyataan ya, emang kita lagi nganggur mau diapain, itu sebenarnya bukan sesuatu kalimat yang jelek juga gitu. Ya mau diapain, kita lagi nganggur, emang nganggur memang begitu ya, itu bagus itu kalimat gitu. Sakit, emang dirasa sakit, ini mau diapain lagi gitu. Semakin kita berontak, wah semakin kita meronta-ronta. Tapi begitu kita berdamai, kita dibawa tidur kan. Ya memang bangun sakit lagi, namanya juga bangun sakit lagi, tidur aja lagi. Ya tapi semakin betul-betul kita berontak, enggak akan ketemu solusinya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Insan misalkan? Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Kalau kita sabar ya, kita enggak akan ngelihat matahari yang panas gitu. La yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Juga enggak ngelihat kegaduhan. Iya. Ya gimana emang keadaan kita lagi begini? Nah emang orang lagi salah ya rumah saja dimaki-maki orang. Ya, disebelin orang. Ya, emang begitu. Tapi simpen dalam hati kita, insyaallah kita akan lewatin ini. Sering saya, dan kalimat ini akan terang ketika 2-3 tahun yang akan datang. Saya sering bilang sama teman-teman yang bermasalah, percayalah, Allah memilih saudara memegang kesusahan supaya saudara menyuarakan tentang kekuasaan Allah. Kapan? Barangkali 1-2 tahun yang akan datang. Ketika 2 tahun yang akan datang, saudara akan bilang begini, alhamdulillah betul ya, kalau enggak dikasih kesusahan, saya enggak mungkin lebih akrab dengan suami saya. Saya mungkin enggak lebih harmonis dengan istri saya. Kalau saya enggak dikasih kesusahan, ya Allah, barangkali benar juga ya, saya enggak akan pernah ketemu anak saya selama-lamanya, abadan-abadan. Bisa begitu. Allah telah memilih saudara, ya, menerima kesenangan, berbagilah. Allah juga telah memilih saudara menerima kesusahan, bersabarlah. Bersedekahlah dengan kesabaran kita itu. Kita dikasih kesabaran untuk menerima masalah enteng. Ayah, bangun, toko kita kebakar, kebakar, cepat jalan. Begitu kita ngelihat sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Yang muncul dari kalimat kita kalau bukan kesabaran, kita harus minum obat puyeng. Ya, yang ada di pikiran kita, masya Allah, udah capek-capek kita bangun. Tapi kalau orang-orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang penuh syukur, begitu ngeliat tokonya kebakar, dia peluk istrinya, dibisikkan kalimat kepada istrinya, nggak apa-apa mah. Kita punya anak dari kecil sampai dia kuliah, dari kita punya toko. Kalau sampai segini doang nih perjalanan toko kita, ya gak apa-apa juga lah. Kita punya anak udah gede. Orang lain mah tokonya kebakar, anaknya di dalam. Kita punya toko kebakar, anak kita di luar, udah pada gede. Insya Allah. Kita duduk lagi, kita duha lagi, barangkali kita udah lama ninggalin duha. Kita sholat malam lagi sama anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti yang akan bangunin kita toko. Subhanallah. Saudara punya rumah, kemudian wayahnya harus disita oleh bank. Apa iya itu punya saudara? Bukan. Udah syukur lo dipinjemin sama Allah. Dari belum punya rumah, sampai dikasih ngontrak. Dari ngontrak, sampai punya. Lah punya juga hitungannya bertahun-tahun kita pakai. Kalau disuruh nulis di antara dua kertas, tulis maksiat kalian, tulis anugerah Allah. Rasanya lebih banyak maksiat kita sama Allah. Dikasih rumah, gak ada ngajinya tuh di rumah. Dikasih rumah, gak masuk tuh anak yatim di situ. Bertahun-tahun. Allah apa marah? Allah marahnya baru hari itu doang. Gitu. Itu juga bukan karena marah, Allah kasihan. Kalau terlalu lama kamu di rumah yang ini, gak dikasih ingat bahwa Allah itu ada, kalian yang akan berumah dengan rumah neraka nanti. Itu rumah disita oleh bank, kita sujud. Ya Rabb, kalau emang rumah ini adalah bentuk pengampunan dari Engkau, dan Kau ambil rumah ini, maka ambillah bersama dosa-dosaku di dalam rumah ini, ya Allah. Kita sering berantem sama istri di situ barangkali. Kita sering ngomel gak keruan sama anak barangkali. Anak minta diajarin ngaji, kita emang ngelak. Anak minta diajarin begini, kita gak mau. Terus, bikin dosa. Kita dagang nih di pasar Cipulir kah, di pasar Tanabang kah, di pasar Mayastik kah, atau di pasar apapun lah. Tiba-tiba kemudian kita punya utang 200 juta. Kalau emang nih utang 200 juta bisa nutupin kebohongan kita saban hari kita dagang, ya gak apa-apa juga lah. Gak apa-apa, mau diapain lagi lah. Masih bagus Allah hentiin. Utangnya cuma 200 juta. Kalau Allah berhentiin, ya, yang diberhentiin bukan tokonya, tapi mulut kita gimana? Karena punya penyakit stroke misalkan. Innalillah kan. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah laftadaw bihi min su'il azab yawmal qiyamah. Kalau sekiranya orang-orang zalim itu sadar yang aku ambil itu enggak sepadan sama maksiat dia, niscaya mereka akan berterima kasih kepadaku, kata Allah. Sebab apa? Kalau nanti aku hisapnya di hari kiamat nanti, gak bakalan cukup. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ah. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu punya satu bumi dengan segala isinya, wa mithlahu ma'ah, dan punya lagi seperti itu, laftadaw bihi min su'il adabi yawmal qiyamah, niscaya mereka akan meminta, mengiba untuk menebus dosa-dosa mereka dengan dua bumi itu. Tapi gak bisa, kata Allah. Saya ingat tuh, ketika pertama kali saya menerima kenyataan, saya berhutang 30 juta. Saat itu ya. Dan saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan utang itu atau tidak. Begitu saya keluar dari rumah seorang kawan saya yang saya memang dibebankan hutang itu, saya gak mikir utang saya. Saya langsung berpikir gini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya sedang menyiapkan diri saya. Andai ada dosa saya yang belum setara dengan 30 juta ini, saya sedang siap-siap. Dan ternyata benar itu. Gitu saya buka hati saya, wujih itu yang namanya masalah. But, wah tambah gede. Tapi gak tahu tuh, tambah ringan itu hati. Kenapa saya banting aja ke dosa saya? Iya benar. Kita yang ngakunya cucu kiai, sholat gak berjamaah. Kita yang ngakunya cucu kiai, udah gak ada cerita ngaji lagi. Kita yang ngakunya keluarga dari orang yang baik-baik, tapi berteman sama tukang bohong. Berteman sama proposal fiktif. Berteman sama angka yang udah digelembungin. Oh gitu saya mikirnya. Subhanallah, astagfirullah ya Allah. Saya redo ya Allah, saya redo. Saya redo engkau kasih saya masalah. Rob, yang ku minta darimu, ampuni diriku. Rabbana, ya Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Buat apa kita genggam kita punya harta, tapi kemudian kita dihadapkan pada hari hisab nanti, harta kita gak menyelamatkan. Halaka anni maliyah. Buat apa kita diberikan kekuasaan, tapi kekuasaan itu yang sudah membuat kita jadi ada di kursi neraka. Kadang-kadang kita berpikir Allah begitu jahat. Kita lagi di puncak ketenaran, Allah boom. Lagi di puncak kekuasaan, boom. Lagi dipegang kekayaan, boom. Justru Allah kasihan sama kita. Allah sayang. Sungguh tidak ada yang lebih menyayangi diri kita kecuali Allah. Dan tidak pernah ada yang tahu bagaimana cara menyayangi diri kita kecuali dia juga. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk kehadiran Allah. Selebihnya anak kenikmatan, kenikmatan, dan kenikmatan. apa betul kebahagiaan itu adanya di uang? Toh nyatanya pernah ada cerita, ada orang kaya yang mengetuk pintu sopirnya. Buka, buka bang, buka. Begitu dibuka sama si sopir, bapak, gue mau tidur sini deh, gue puyeng. Pada si sopir, barusan tadi siang merindukan, pengen tinggal di rumah majikan. Tiba-tiba sekarang majikannya malah pengen tinggal di situ. Apa kata si sopir? Pak, kita gak ada ranjang. Bapak mau ya begini, ya gak apa-apa dong, Pak. Pokoknya gue pengen tidur dong. Semua orang pengen posisi Korun. Tapi ketika Korun dibenamkan, gak ada yang pengen seperti Korun. Wailaka, wah, celaka tuh kalau saya jadi Korun. Begitu ya. Insya Allah. Ada sebuah ungkapan indah dari penyair terkemuka, Kahlil Gibran, yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu gak terletak di dalam diri, di dalam luar diri kita. Tapi kebahagiaan, kekayaan sejati ada di dalam diri kita. Insya Allah, Ustaz akan lanjutkan kembali kajiannya setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, jika ingin bergabung dengan kami, bisa di line telepon 0218779000 atau di 0218779000. Ustaz, sudah ada penelpon masuk nih. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Ye di Brebes Selatan. Ya, silakan. Oh, ya, silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mas. Ini enggak kedengaran nih. Maaf, Pak, agak putus-putus. Halo? Iya. Iya, silakan. Ya, silakan, Bapak. Ini mau nanya sama Pak Ustaz Mansur. Silakan, silakan, Bapak, silakan. Ini, Pak, saya banyak masalah nih, Pak. Iya. Banyak utang di bank, Pak. Iya. Yang ditanyakan gini, Pak. Masalahnya kan dulu saya pernah ke pengajian, Pak. Mm-hmm. Kalau masalah utang itu saya ikhlas dan ridho, Pak. Cuma yang jadi pertanyaan, kata kiai di Majelis Taklim, dia bilang tidak akan masuk surga dan akan berjalan kepala di bawah pada maksa. Yeah. Dan itu yang membuat saya takut, Pak. Padahal saya banyak punya utang. Baik. Itu aja, Pak. Baik, ya. Terima kasih, Bapak. Ya, satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Ida di Depok. Silahkan, Ibu. Ini Ustaz Yusuf. Ya. Saya mau nanya. Iya, Benda. Saya udah, Alhamdulillah, udah beberapa kali bisa ngasih anak yatim walaupun cuma sedikit. Ceritanya saya sekarang nih ada niatan lagi. Ceritanya saya cerita sama orang tua. Orang tua saya juga mertua gitu ya. Orang tua saya tuh kayaknya nanggepin begini, kan saya ya boleh dibilang belum terlalu berada ya. Udah deh jangan terlalu kebangetan banyak segitu gitu. Ala kadar aja deh kalau buat anak yatim. Mertua saya lain lagi, Sat. Ngomongnya begini, ya kalau bisa sih belum dulu kali lo katanya ngasih ke situ-situ gitu. Lo kumpulin aja buat nambahin dandanin kumpulin rumah gitu. Sedangkan saya buat dandanin rumah kan duitnya gede banget ya. Iya. Gak ada, cuma ngasih anak kan yang paling rame sih, Sat. Kebanyakan nambahinnya. Iya. Jadi saya gimana, Sat? Mesti ngikutin siapa? Iya, Ibu, makasih. Sama satu lagi, Sat. Apa tuh? Kalau saya ngasih anak yatim yang itu aja ya, Alhamdulillah cuma 10 orang deh. Keseringannya sih 10 orang. Ame saya ngasih, itu misalnya tiap bulan rutin ya 10 orang. Ame saya ngasih ke tempat lain, tapi tetap uang itu yang setiap bulan itu. Baik. Itu berkahnya gimana, Ustaz? Iya, baik, Ibu, terima kasih. Ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menuntut ilmu ya, mengikuti majelis ilmunya Nikmat Sedekah. Buat kawan-kawan di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand, di Vietnam, bahkan di negara-negara di Eropa, termasuk di benua Australia. Hari ternyata hari demi hari tayangan kita ini memang meluas ya. Sampai kemarin di Jepang pun ada yang melihat tayangan ini dengan parabola. Tapi sekali lagi Ustadz, kalau saya sih ada rasa bukannya bangga gitu. dengan banyaknya jemaah yang hadir, nggak ada kita nambah kebanggaan dengan meluasnya kita punya tayangan. Ya, yang saya bangga adalah bagaimana kalau kemudian tayangan ini manfaat, gitu. Baik, untuk saudara yang pertama, bahwa benar nggak kalau utang itu kemudian nggak kebayar, nggak dibayar, dia akan ngegantung di kaki langit. Benar, itu kalau orang yang kagak punya nawa itu, nggak ada ikhtiarnya. Kalau udah ada nawa itu, udah ada ikhtiarnya, aduh, Allah mah ghafurur rahim. Masa iya dia mau gantung kita, jadi pocong ntar kita. Ya, jadi setan. Ya, dia gak mau dong bikin kita jadi susah. Allah tuh maha pengampun, betul. Makanya ahli warisnya kan suka ngomong. Ya, ahli waris nih, si jenazah, kan ngomong nih, menjelang disolatin apa gimana gitu kan. Kepada bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, apabila ada tanggungan si mayit ini, dan bapak ibu silakan ngadu ke saya selaku ahli waris. Insya Allah saya akan minta maaf. Bukan pengen bayar nih, minta maaf. Allah nanti akan melihat finalisasinya, kan adanya di tangan Allah toh. Gitu. Tapi kalau kita punya duit nih 10 juta, kita punya utang 500 ribu, utang 1 juta, utang gak usah bayar. Nah yang begitu itu yang digantung. Digantung bukan karena utangnya, digantung karena niatnya emang udah jelek. Siapa orang kalau emang niatnya jelek, emang digantung sama Allah gitu. Ini bukan selalu sebab utangnya. Terus yang kedua, sering kendala klasik adalah orang tua kita, mertua kita, atau anak barangkali, atau suami, atau istri. Makanya saya bilang, jangan lupa doain mereka semua. Kita-kita orang barangkali karena merasa udah dapat ilmunya, pengen jalan duluan. Jalan mah biar bagaimana enakan bareng-bareng. Nah supaya bisa jalan bareng-bareng, pertama jangan underestimate ke orang deket kita. Tad, saya mah kalau izin sama suami gak bakalan dikasih. Belum apa-apa udah ngomongnya begitu. Doa dong sama Allah, ya Allah saya pengen ngomong nih sama suami. Pengen ngasih anak yatim. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau memberikan jalannya supaya suami saya bisa ngikut saya ngasih makan anak yatim. Entah jangan-jangan malah suaminya yang ngomong begini. Kita udah kelamaan nih gak ngasih makan anak yatim. Ngasih makan anak yatim yuk. Tuh. Gitu. Wah, emas emang gak bakal setuju Ustaz. Belum kita yang ngomong, belum apa. Belum kita berdoa juga sama Allah kan. Nah terus mengenai bagaimana kalau anak yatim itu aja. Mana yang lebih barokah dibanding dengan anak yatimnya ganti-ganti? Yang lebih barokah adalah anak yatimnya nambah terus. Ya, itu yang lebih barokah. Yang sekarang 10, besok lagi tambah lagi jadi 12, besok lagi tambah lagi jadi 15, begitu. Dari mana Ustadz, kan duitnya segitu-gitu aja? Enggak, puasa Daud aja. Kalau puasa Daud itu bisa saving makan 15 hari. Puasa sehari, puasa kagak. Nah, yang pas lagi puasa itu duitnya kasih sama anak yatim. Jangan salah loh, saya ketemu tuh orang yang kayak begitu. Saking pengennya bersedekah, dia puasa. Ada yang begitu itu? Malah ada satu riwayat di satu kitab kuning ya. Ada seorang hamba Allah yang dia wakafin tanahnya. Kemudian setelah dia wakafin tanahnya, gak ada orang-orang kampung sekitar yang mau bantu dia bangun masjid. Kemudian dia bilang sama dia punya keluarga untuk berpuasa agar bisa menyisihkan sedikit demi sedikit bangun masjid sendiri. Berdiri juga itu masjid, diriwayatkan begitu. Nah kita ada prihatinnya enggak? Nah, saya menyaksikan teman-teman ya penikmat kajian nikmatnya sedekah. Dan kawan-kawan yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau menghilangkan kenikmatan untuk bisa bersedekah. Punya mobil satu-satunya. Dipakai buat kerja, dipakai buat dagang, dipakai buat usaha. Mobil ini dikasih kepada Allah. Waduh, subhanallah. Kalau situ punya 2-3 mobil mau dikasih ke Allah satu. Ya, namanya gak terlalu istimewa. Walaupun itu juga sudah istimewa gitu. Tapi orang yang lebih istimewa lagi adalah orang yang mobilnya cuma satu, satu-satunya mobil dia disedekahin. Punya rumah gak banyak, cuman satu. Satu ini pun ya Allah, udah boleh dijaga-jagain selama 15 tahun. Begitu udah lunas, tahun ke-16 dijual buat orang tua pergi haji. Wah, subhanallah. Luar biasa. Kuliah dibela-belain, begitu di akhir, di akhir kuliah nih, terjadi nih, gak bisa ikut semesteran akhir, gak bisa, karena uangnya itu dikasihkan sama orang lain. Allah akan berikan lebih daripada 10 kali ijazah yang dia terima. Pokoknya kalau dia bisa mengeluarkan dia punya kenikmatan, mengganti dengan Allah, maka Allah itulah kenikmatan dia. Ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Ini dalam nikmatnya sedekah, ini sudah ada yang penelpon dari tadi nunggu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Dedi, Ustaz. Dedi di mana? Di Jakarta Timur. Oh iya, silakan Mas Dedi. Iya. Iya, waalaikumsalam. Mau nanya nih. Iya, silakan. Kalau seandainya utang itu, kalau misalnya kita meminjamkan uang kepada orang lain, apakah itu termasuk hitungan sedekah atau tidak? Iya, bagus nih pertanyaannya. Dan untuk yang kedua, gitu, kalau seandainya kita sedekah ke anak yatim, tapi anak yatim ini udah besar gitu, bisa dibilang kelas 3 SMA lah. Iya. Itu apa pahalanya sama gitu sama yang anak kecil gitu, Ustaz? Iya. Ya, cukup deh, Ustaz. Iya, terima kasih, Mas Dedi. Terima kasih, Mas Dedi. Ya, satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, baik, kayaknya putus, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ini apa nih? Ini yang pasti kue, Ustaz. Pagi-pagi udah dikasih makanan, Ustaz. Alhamdulillah. Dapat enggak? Kasihan ini ya, banyak nih, banyak dibagi. Ini banyak nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau pagi nih ya pemirsa di tanah air, alhamdulillah. Ini pemirsa-pemirsa yang datang ke sini nih pada bawa kue, bawa nasi uduk, alhamdulillah. Ya, ada yang enggak pernah bawa apa-apa, ada. Enggak apa-apa, yang penting dia bawa langkah yang ikhlas. Amin. Ya, dia tinggalin nanti majelis dengan doa. Amin. Insya Allah, tapi gak boleh minta ya. Dibagi kok, ini kue apa nih? Itu kue pisang. Kue pisang ya. Subhanallah ya. Indonesia ini barokah deh. Dan jadi ini Ustadz ada jemaah tiap pagi bawa. Ya mungkin dia juga ingin seperti yang Ustadz katakan bahwa satu perbuatan baik dalam Islam itu kan watut imut ta'am, dia ngasih makanan. Mungkin sedikit kita bisa tanya Ustaz ya, kenapa dia mau ngasih makanan? Ini ada jemaah dari awal Ustaz, awal mulai acara ini saya latin, karena setiap saya pulang dijegat sama dia. Ustaz, Ustaz jegat enggak? Enggak kasihan. Ada Ibu Santi, enggak salah Ibu Santi. Ya, ada silakan. Ya? Mungkin sedikit bisa diberikan motivasi atau apa yang buat motivasi Ibu kok bawa makanan tiap pagi? Malam-malam udah buat gitu. Silakan Ibu. Ibu Sinta, ya salah dikit napas sih. Ya, ya silakan Ibu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya saya grogi banget kalau disuruh pegang mic ini. Megang mic grogi ya, megang duit mah enggak ya, Bu. Sebelumnya saya dan suami yang hadir di sini ingin mengucapkan syukur alhamdulillah karena bisa mengenal Ustadz Yusuf Mansur dengan keluarga di Darul Quran. Yang waktu itu saya dan suami mempunyai masalah sehingga akhirnya bisa bertemu dan alhamdulillah satu persatu dari masalah kami dan hati kami menjadi jauh lebih tenang. Salah satu doa saya mungkin yang terkabul bisa ada pengajian di sini atau ada acara di sini karena dekat dengan rumah. Kemudian tergerak hati saya dan Hendy, suami saya, untuk bisa berbagi dengan semua yang hadir di sini. Saya juga pribadi terutama menghindari sekali menjaga hati dari pengkultusan dan kemusyrikan yang Ustadz Yusuf Mansur ajarkan. Salah satunya saya dan suami itu ingin berbagi, gimana caranya dengan hadir di acara ini bisa berbagi rasa, mungkin seperti yang Pak Bakti kemarin ajarkan. Jadi salah satunya kami usaha untuk tanpa mengurangi rasa hormat dengan yang lain, kami ingin berbagi dengan membawa makanan berupa kue kecil lah. Yang insya Allah yeah. mungkin semua bisa menikmati ada di depan. Amin. Setelah selesai acara. Kalau ada kurang minta maaf. Yeah. Setelah mengikuti acara ini pun dengan membawa makanan mungkin yang ala kadarnya, sebenarnya jujur itu kami ada mengalami masalah keuangan, tapi subhanallah entah bagaimana caranya Allah jalannya, itu bisa kami lakukan tiap minggu. Yang tidak kami duga-duga dan tidak kami kira-kira gitu. Subhanallah. Dan betul. Alhamdulillah semua kebaikan dari Allah berupa kesehatan. Baik. Nikmatnya juga dalam rumah tangga itu lebih kami rasakan. Ya, semoga baik, silaturahmi ya. Ini bisa amin. Terus berlangsung. Amin. Terima kasih. Ya, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kembali ke penelpon tadi Ustaz, mungkin ada kaitannya juga, artinya kalau seandainya dia ngutangin orang untuk bayar utang itu masuk ya. Sedekah enggak Ustaz? Termasuk sedekah. Tapi yang dimaksud dengan sedekahnya itu benar-benar membebaskan. Jadi panggil orangnya, telepon dianya gitu, bahwa diikrarkan gitu. Sebab kalau tidak diikrarkan, urusannya juga sebelah juga, cuman sama Allah doang. Sebenarnya kan fungsinya dari membebaskan utang itu apa sih? Membuat orang merdeka. Hatinya menjadi bahagia, hatinya menjadi lapang, plong. Karena kita membebaskan. Nah, di situ tuh letaknya di situ. Nah, terima kasih kepada Sinta ya yang sudah bawa makanan. Kue juga di sini ada Mbak Ari sama suami ya yang sudah juga tiap Selasa Rebo ngasih kita ya, makan apa sarapan pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara semua yang dirahmati Allah bisa meniru langkah dua saudara kita itu insyaallah. Terus pesan saya buat Mbak Sinta, barangkali mudah-mudahan kalau berkenan mulai Selasa besok pakai jilbabnya yang benar. Yeah. Jadi mulai pakai kerudung yang rapi. Sebab apa? Sebab kalau perempuan kagak nutup aurat, dia kayak nyumbang dosa terus. Kayak begini kan pas disorot, pluk gitu. Indonesia ngelihat aurat. Nah kan yang begini gak baik. Insya Allah mudah-mudahan sedekah dari Mbak Ari, Mbak Sinta, mengantarkan nanti Mbak Sinta bisa memakai jilbab insya Allah. Pemirsa di tanah air, hati-hati tuh ya kalau emang perempuan nggak pakai jilbab itu, kalau dia jalan kayak orang nebar dosa kemana-mana gitu. Orang laki ngelihat rambut yang terbuka itu dia seperti nyumbang dosa buat orang laki yang ngelihat. Berarti sedekah dosa betul. Mana-mana ya. Iya, maaf nih Maya, boleh marah boleh enggak, silakan aja. Kalau emang dirasa benar ya, jadikanlah ini sebagai memang nasihat dari Allah yang memang maha menggerakkan saya punya mulut. Baik, kembali kepada kajian kita ya. Kalaunya kita menikmati kesusahan, saya gak ngomong bohong loh, saya pernah ada di zona ini gitu. Pernah ada di zona sangat tidak nyaman kesusahan itu, tapi subhanallah loh, kita bisa nangis, kita bisa memeluk istri ya, kita bisa minta maaf sama orang tua yang betul-betul dari dalam hati kita tuh. Kapan sih sebenarnya kan kalau kagak kita senang banget, kita susah banget gitu. Dan sebenarnya menjalan kesusahan itu mah ada di kesusahan itu sendiri. Tadi kita sholat subuh berjamaah kan, saya baca apa coba di rokat yang pertama, alam nashroh laka sadarak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. Terjemahannya itu kan bukan begini, bukan setelah kesusahan ada kemudahan, bukan, tapi bersama kesusahan itu ada kemudahan. Cuman mata kita gak dikasih lihat sama Allah selama kita gak mampu melihat Allah. Dan benar-benar saya kasih tahu ke pemirsa di tanah air, kenapa tema kita begini nih, ada sahabat saya, sahabat kita semua, yang selama ini melihat selalu kajian ini dari layar kaca di Brunei Darussalam. Selama ini saya menyangka masyarakat di Brunei namanya juga Darussalam ya, pasti senang semua. Ternyata sama aja. Ada juga hamba Allah yang semalam telepon menangis, minta didoakan oleh kita semua. Hutangnya gak banyak, dia bilang cuma $500,000. $500,000 berapa itu? 600 ribu itu berapa itu? Bisa. Kurang lebih 5 miliar ya? 5 miliar. Iya, gak banyak Ustadz, dia bilang gitu, cuma $500,000. Hebat juga ya. Bisa bilang utangnya gak banyak tuh hebat gitu kan. Nah, beliau cerita. Terus saya kasih tahu satu ayat. Oh, subhanallah dia menangis. Saya ya ketika susah, ngelihat ayat ini demen banget. Apa sih ayatnya Ustaz? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, kata Allah, niscaya Allah akan jadikan jalan keluar buat dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih dia rizki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Ketika kita susah, kita gak disuruh ke bank tuh. Gak disuruh minjem tetangga kanan kiri tuh. Ketika kita butuh modal, butuh apa segala macam, kita gak disuruh nyari orang-orang yang punya duit. Nah, kita disuruh bertakwa pada Allah. Allah akan kasih jalan keluar, ada bonusnya lagi. Apa? Bonusnya rizki dari jalan tidak diduga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan siapa orang yang dikasih masalah, kemudian dia pasrah pada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan menggenapkannya, mencukupkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesusahan kita wasilah buat ampunan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kesusahan kita, amin, sebagai wasilah supaya kita keangkat derajatnya, amin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina rahmatak, amin, min khazaini rahmatik, amin, ya arhamar rahimin irhamna. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah dikasih kesabaran, amin, dikasih keikhlasan, amin, dan dikasih rasa syukur yang besar banget, amin, sehingga apapun kesusahan yang kita hadapi, amin, kita hanya melihat Allah, Allah dan Allah. Amin. Mudah-mudahan saya diberi maaf oleh pemirsa semua yang tidak menjawab ya, selalu memuaskan ya. Insyaallah. Amin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kita nikmatnya sedekah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur membawa manfaat untuk kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan jumpa lagi minggu yang akan datang di hari Selasa dan Rabu di 5:30 dan 6:30 dalam siaran langsung di Masjid An-Nida TPI. Dan setelah ini ada acara lintas pagi yang akan memberikan informasi kepada kita semua. Kami dari kru TPI, nikmatnya sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Bila itu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.